Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa ikhtalafal ulama fi man qatala mu'minan muta'ammida hal lahu taubatun am la. Fadhahaba Ibnu Abbas wa Abu Hurairah wa ghairuhuma ila annahu la taubata lahu istidlalan biqaulihi ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama jahannamu khalidan fiha. Qala Ibnu Abbas, nazalat hadhil ayatu wa hiya akhiru ma nazal wa ma nasakhaha syai'un. Wa fi riwayatin laqad nazalat fi akhiri ma nazal ma nasakhaha syai'un hatta qabida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma nazala wahyun. Taib. Kemudian para ulama berselisih dari hadis yang tersebut. Hadis yang menyatakan sab'u mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 penghancur, pembinasa. Sampai pada ucapan wa qatlun nafsillati harramallah. Di antara 7 tadi adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Siapa mereka? Muslim yang maksum. Muslim yang tidak punya kasus murtad, tidak punya kasus pembunuhan, tidak punya kasus perzinaan. Ini maksum. Kalau ada muslim tersandung 1 dari 3 kasus ini, maka boleh dibunuh. Karena itu adalah hukuman, hak. Kalau tidak, maka haram. Siapa lagi mereka? Qatlul mu'ahid. Kafir yang ada perjanjian. Kafir yang dilindungi. Mu'ahid yang ada perjanjian. Ini diantara jenis-jenis kafir. Ada kafir mu'ahid. Ada kafir musta'man. Ada kafir harbi. Kafir harbi ini yang halal. Yang memerangi kaum muslimin. Kalau kafir mu'ahad ini yang ada perjanjian dengan kita, perjanjian aman, tidak memerangi kita. Ya. Juga kafir musta'man yang diberikan jaminan keamanan masuk ke negeri kita dengan memenuhi prosedur surat menyurat, paspor dan lain sebagainya, ini musta'man, enggak boleh diganggu. Nah, sekarang para ulama berselisih tentang muslim yang membunuh muslim lainnya sengaja. Seseorang yang membunuh orang mukmin sengaja, bukan karena salah, bukan karena ada hak. Apakah si pembunuh ini taubat atau tidak? Maka Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan yang selain keduanya dari para sahabat berpendapat baginya tidak ada taubat. Pembunuh mukmin sengaja tidak ada taubat baginya. Nanti kisosnya adalah dibunuh atau bayar diat kalau ada sulh. Sulh itu dimaafkan oleh aulia maktul, wali dari yang terbunuh. Dalil mereka adalah firman Allah Ta'ala, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasan baginya adalah jahanam kekal di dalamnya. Ini dalil mereka. Enggak ada taubat bagi dia. Kekal di jahanam. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata, ayat ini turun di akhir dari wahyu. Ayat yang turun di akhir-akhir, setelahnya tidak ada ayat yang membahas tentang ini lagi. Dan tidak ada yang menghapusnya. Dalam sebuah riwayat, beliau juga menyatakan telah turun ayat ini di penghujung wahyu. Tidak ada ayat setelahnya yang menghapus hukum ini sampai beliau diwafatkan dan tidak ada lagi wahyu yang turun. Ini hujah dari pendapat yang pertama, pembunuh orang mukmin tidak ada taubat baginya. Qala waruya fi dzalika atharun tadullu ala dzahaba tadullu lima dzahaba ilaih kama indal imami Ahmad wa an-Nasa'i wa Ibn Mundhir wa Ibn al-Mundhir an Muawiyah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu dzambin asallahu an yaghfirahu illa ar-rajul yamutu kafira aw ar-rajul yaqtulu mu'minan muta'ammida. Diriwayatkan tentang hal ini sebuah riwayat yang menunjukkan kepada pendapat ini. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i, Ibnul Mundhir dari sahabat Muawiyah, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, setiap dosa bisa jadi Allah ampuni pelakunya. Dosa-dosa yang dikerjakan oleh anak manusia itu akan diampuni. Kecuali seseorang yang mati kafir. Orang yang mati kafir, yang diringankan dosanya itu satu. Pamannya Rasulullah, Abu Thalib. Ini keringanan dari permintaan atau syafaat Rasulullah kepada pamannya. Ketika ditalkin la ilaha illallah tidak mau. Pekewuh dengan dua orang kafir yang di sebelahnya, Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Qorin su, pembisik-pembisik jelek itu akan setia juga menemani. Dan pembisik jeleknya Abu Thalib adalah Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Sampai kalah Rasulullah bisikan kebaikan ini kalah. Kalah dengan bisikan keburukan. Sehingga beliau mati. Kemudian Rasulullah berdoa. Dan yang dikabulkan dari munajat beliau adalah takhfif, keringanan azab. Apa? Yusna'lahu na'lun min jamratin yaghli minhuma dimaghuh. Ya, teringannya azab penduduk neraka adalah dibikinkan terompah dari bara api mendidih otaknya. Kita nginjek putung rokok aja udah kayak apa? Marahnya, sakitnya. Ini apa? Sendal dari bara api. Taib. Jidan. Buat. Qala wa dhahaba jumhurul ummah salafan wa khalafan ila annal qatila lahu taubatun fima bainahu wa bainallah. Fa in taba wa anab wa amila salihan badalallahu sayyiatihi hasanatun hasanatin. Kama qala ta'ala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bilhaq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin wa kana Allahu ghafurur rahima. Adapun jumhur para ulama tadi hadis kullu dzambin asallahu an yaghfirahu ini derajatnya sahih. Adapun athar wa fi riwayatin laqad nazalat fi akhiri ma nazal, athar ini dhaif. Dengan lafaz seperti ini lemah. Di dalamnya ada nama Yahya bin Mujabbir. Yahya bin Abdullah ibn al-Harith disebutkan dalam biodata Al-Hafidh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Tahdhibul Kamal. Beliau ini dikenal dengan layyinul hadis. Hafalannya lemot. Lemah. Kalau dia meriwayatkan hadis, enggak diterima kecuali ada penguat. Adapun jumhur para ulama berpendapat dulu maupun sekarang, pembunuh mukmin sengaja baginya taubat antara dia dengan Allah. Kalau dia taubat betul-betul anab kembali, betul-betul taubat, dan taubat ada syaratnya ya, enggak ngasal aku taubat enggak seperti itu. Taubat ada syaratnya, apa? Menyesal, ya, menyesali, tidak mengulangi, dan bertekad dalam hatinya untuk tidak terjatuh pada dosa tersebut. Jika dosa tadi berkaitan dengan dia dan manusia, maka dia minta kerelaan. Minta kerelaan dari yang bersangkutan. Nah, apabila si pembunuh ini taubat dengan benar, taubatan nasuha, anaba, kemudian tunduk betul-betul, beramal soleh, maka Allah akan gantikan kejelekannya dengan hasanat. Ya, dengan kebaikan. Sebagaimana kisahnya sahabat siapa? Usamah bin Zaid. Ya, ketika perang dengan orang-orang musyrikin, kufar, ya, mereka kocar kacir. Kemudian larilah si kafir ketika bertempur dengan Osamah bin Zaid dengan ya apa kedua temannya, dikejar si kafir ini oleh Osamah dan kedua temannya. Ya, ketika sudah terpojok di suatu tempat, si kafir ini mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kedua temannya menyarungkan pedang. Selesai tugasnya. Kenapa? Karena perang memang untuk itu. Ya. Bukan untuk karena dendam ya, awas ini. Ya. Selesai. Apa tujuan kita? Nah, ini juga penting. Diambil dari sisi itu, dalam dakwah ini pun juga demikian. Ketika seseorang menasihati dan dia selesai, selesai dendamnya. Karena itu tujuan kita apa? Berselisih, tujuan kita apa? Menegakkan dakwah. Bukan kemudian menyeret ke urusan pribadi. Ya. Atau berusaha untuk dicampurkan dengan urusan pribadi. Oh ini karena begini-begini, karena ini gak suka. Gak ada urusan kayak gitu. Nah. Baik. Kemudian apa? Osama bin Zaid yang sudah panas. Kok gak dari tadi kamu bilang? Bilang sudah kayak gini, kamu ngomong kayak gitu. Ya, langsung ditikamkan pedangnya ke kafir tadi. Mati dia. Ya, posisi sudah enak-enaknya membunuh, syahadat ini enak aja. Kenapa gak dari tadi syahadatnya? Ya, manusiawi kadang. Sudah terlanjur ya, basah kuyup, kiran mau nikam, syahadat. Ya. Tapi beliau menikam. Terdengarlah ucapan ini sampai kepada Rasulullah. Dipanggil Osama bin Zaid. Lima tak dulu. Kenapa kau bunuh dia? Ya. Wa huwa yaqul syahadah, sementara dia sudah mengucapkan syahadat. Usamah pun apa? Menyampaikan alasannya, boleh. Innahu makhafata sayfi. Ya Rasulullah, dia itu ngomong kayak gitu karena takut pedangku. Kalau dia enggak takut, kenapa enggak dari tadi ngomongnya? Udah kepepet aja ngomong kayak gitu, enggak. Kenapa enggak dari tadi? Rasulullah marah. Ya. Afala syaqaqta qalbah ya Usama hatta ta'lam mataqul. Kamu enggak belah saja dadanya supaya kamu tahu benar enggak ucapanmu ini. Benar enggak? Nah. Ya, sampai Usama berandai-andai, diulang-ulang terus Rasulullah. Sampai berandai-andai, hatta tamanna itu lam akun aslam qabla yauma idin. Wa ana bimanzilatihi ya, ba'da'an yakulu la ilaha illallah. Sampai aku berangan-angan, aku ini belum Islam sebelum ini. Aku tuh kafir dulu gitu. Membunuh dalam kondisi aku kafir. Sampai berangan-angan kayak gitu. Dan aku pengen di posisi dia setelah mengucapkan kalimat ini. Terbunuh dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Maksudnya ini ada seperti itu. Tapi kalau dia tobat, Allah ganti dengan apa? Hasanat. Karena apa? Al-hasanat yudhibna sayyi'at. Akan bisa menghilangkan kejelekan-kejelekan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang tidak menyeru bersama Allah Tuhan yang lain, tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya, dia boleh dibunuh dengan haknya ya, dengan salah satu dari tiga sebab tadi, zina, membunuh jiwa, atau apa, murtad. Wala yaznun, dia tidak pula berzina, dan barang siapa yang mengerjakan hal itu, yalqa athama, dia terjatuh dalam dosa. Akan dilipat gandakan azab untuknya di hari kiamat, dan akan yakhlut fihi muhana, akan kekal dengan muhana ya, dengan kerendahan azab, kecuali orang yang tobat, beriman, beramal soleh, mereka akan Allah gantikan kejelekan mereka dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini pendapat yang kedua. Qala qauluhu, adapun ucapan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan faqad qala Abu Hurairah wa ghairuhu hadza jazaohu in jazaa. Wa qad ruwiya an Ibni Abbas ma yuwafiqu qaulal jumhur. Farawa Abdullah ibn Humaid wa Nuhas an Sa'id ibn Ubaid an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma kana yaqul liman qatala mu'minan taubatan. Wa kadzalika Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa ruwiya marfu'an anna jazaa'ahu jahannam in jazaahu. Adapun ucapan dalam ayat, barang siapa yang membunuh mukmin sengaja, maka Abu Hurairah dalam hal ini telah berkata dan yang lainnya pula, maka balasannya dia adalah itu jika Allah menghendaki balasannya, jahannam, dibalas dengan jahannam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mencocoki pendapat jumhur. Jadi Ibnu Abbas punya riwayat, riwayatnya cocok dengan ucapan jumhur. Diriwayatkan dari Abdun bin Humaid, dari Nuhas, dari Sa'id bin Ubaid, bahwasanya Ibnu Abbas berkata, barang siapa yang membunuh mukmin, baginya taubat. Demikian juga Abdullah bin Umar berkata, meriwayatkan hadis yang marfu sampai kepada Rasul, sesungguhnya balasan pembunuh jahannam, in jazahu, apabila Allah menghendaki balasan. Tapi kalau tobat, maka selesai urusannya. Intinya ini adalah dosa besar. Ya, berhati-hati dari menumpahkan darah mukmin. Ya, bermudah-mudah dalam membunuh. Karena ini besar. Ya, dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dua orang yang saling membunuh, dua-duanya neraka. Al-qatil wa maqtul finnar. Ya, pembunuh dan yang dibunuh di neraka. Sahabat sampai bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul?" "Iya Rasul, kalau yang membunuh iya, dia di neraka. Tapi kalau yang terbunuh bagaimana kok bisa di neraka? Harusnya kan dia enggak di neraka wong dia terbunuh." Apa kata Rasul? Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Dia juga sama, sebelum dia terbunuh pengen membunuh. Cuma dulu-duluan siapa yang terbunuh sehingga dua-duanya di neraka. Baik, ini besar sekali kehormatan darah seorang muslim di zaman itu terjaga betul-betul. Dan akan sebaliknya ketika di akhir zaman nanti banyaknya perang saudara hanya karena sedikit perkara-perkara yang sepele. Taib, wallahu taala a'lam bissawab. Itu dua pendapat tentang hukuman bagi orang yang membunuh mukmin dengan sengaja. Nastaku malam ini minta bantuan tenaga naikin hebel ke atas. Jazakumullah khairan. Yang ada kesibukan bilbay di rumah, tafadhol untuk langsung menuju ke urusannya.